ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، ملك عبدالله kajian kita dari kitab Al-Farq Baina Nasihati wa Ta'yir, pada pertemuan sebelumnya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala telah menjelaskan perbedaan antara nasihat dan celaan, bahwa nasihat bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, maslahat bagi yang dinasihati. Demikian pula bagi yang lainnya. Dan dianjurkan bagi seorang ketika memberi nasihat melakukannya dengan cara menutupi aib saudaranya. Telah kita terangkan perkataan Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah ta'ala yang mengatakan al-mu'min yasturu wa yansah wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Seorang mu'min senantiasa menutupi aib saudaranya, menyembunyikan aib saudaranya, dan disertai dengan nasihat. Adapun seorang yang fajir, maka dia membeberkan, menyebarkan aib saudaranya tersebut, dan dia bertujuan untuk mencela dan mencerca, bertujuan untuk menjatuhkan saudaranya. Dan ini merupakan perbuatan syaitan yang senang menyebarkan keburukan, kejelekan kaum muslimin, dan yang membawa mereka melakukan kebiasaan menyebarkan aib dan keburukan tersebut adalah al-qaswatu wal-ghilbah, sifat kerasnya hati dan sifat yang kasar yang membawanya mengikuti jalan syaitan. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala faslun, pasal yang berikutnya, dan ini pasal yang keempat, fi uqubati man ayyara fi man yudhhiru nusha Pasal yang kelimanya. Fiman yudhiru nusha wa yubtinu ta'yir wal adha. Wa anna dhalika min sifatil munafiqin. Tentang adanya orang yang menampakkan nasihat namun menyimpan celaan dan gangguan, bahwa yang demikian itu termasuk di antara sifat orang-orang munafik. Pada pasal ini beliau hendak menjelaskan bahwa di antara manusia ada sebagian mereka yang secara zahir menampakkan nasihat. Secara zahir menampakkan bahwa dia ingin memperbaiki, dia ingin menasihati saudaranya. Namun di dalam hatinya menyimpan sesuatu. Tujuannya adalah menjatuhkan, merendahkan dan mencerca. Maka ini termasuk di antara sifat orang-orang munafik. وَمَنْ أَخْرَجَ التَّعِيرَ وَأَظْهَرَ السُّوءَ وَأَشَاعَهُ فِي قَالِبِ النُّصْحِ. Barang siapa yang menampakkan cercaan, memperlihatkan keburukan dan menyebarkannya, menyingkap keburukan dan menyebarkan keburukan tersebut dalam bentuk nasihat. Dalam bentuk nasihat. Dia mengatakan, saya ingin menasihatimu. Saya ingin kamu itu menjadi baik. Tapi dia menyebarkan keburukan kaum muslimin. Dia merendahkan, ingin menjatuhkan. Wa za'ama annahu innama yahmiluhu ala dhalika al-uyub. Dan dia mengklaim, dia menyangka bahwa yang membawa dia untuk mencela, menyingkap keburukan, menyebarkan keburukan tersebut adalah uyub, aib-aib yang harus diperbaiki. Aib-aib yang dia berharap agar orang yang memiliki aib tersebut meninggalkan kekurangannya, meninggalkan aibnya. Tapi dia menyebarkan, dia merendahkan, dia mencerca dan mencela. Imma aman atau khasan, baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Wa kana fil batini innama gharaduhu at-ta'yir wal adha. Namun dalam batinnya tujuan dia adalah merendahkan, mencela, menyakiti kaum muslimin. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, fahuwa min ikhwanil munafiqin alladhina dhammahumullahu fi kitabih. Maka ini termasuk di antara saudara-saudaranya orang-orang munafik yang Allah Azza wa Jal mencela mereka di dalam kitabnya. Fi mawadhi', dalam berbagai tempat, di beberapa ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah ta'ala dhamma man adhara fi'lan aw qawlan hasanan wa arada bihi at-tawassula ila gharadin fasidin yaqsiduhu fil batin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menampakkan perbuatan atau ucapan yang indah, yang baik, akan tetapi dia bertujuan untuk sampai kepada sebuah tujuan yang fasid, yang batil, yang rusak, yang dia maksudkan itu di dalam batinnya. Dalam batinnya hendak menjatuhkan orang, dalam batinnya hendak merusak orang, dalam batinnya hendak menyebarkan aib orang, tapi secara zahir seakan-akan dia menasihati. Ini kata beliau di antara perangai teman-temannya orang-orang munafik. Wa'adda dhalika min khisalin nifaq. Dan Allah Azza wa Jal menganggap hal tersebut termasuk di antara perangai kemunafikan. Kama fi surati Bara'ah allati hataka fiha al-munafiqin wa fadahahum bi awsafihimul khabithah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Bara'ah, surah Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap sifat orang-orang munafik dan menerangkan keburukan mereka dengan sifat-sifat mereka yang sangat buruk. Sifat orang-orang munafik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran aw kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abadan." Al-ayat. Dan orang-orang yang mendirikan masjid dirar, mereka mendirikan masjid dengan tujuan untuk memudaratkan dan memecah belah kaum mukminin. Ini orang-orang munafik. Mereka juga membangun masjid. Namun mereka membangun masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun bertujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Ada yang salat di Masjid Quba, ada pula yang salat di masjid mereka. Tujuannya agar kaum muslimin terpecah. Dan kufran, tujuan mereka adalah kekufuran, menjadikannya sebagai pusat kegiatan yang melakukan dan menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW. Itu tujuan mereka, menampakkan, mencari berita-berita, info-info yang datang dari kaum muslimin, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka pun bekerja sama dengan orang-orang kafir, baik yang ada di Makkah atau orang-orang kafir yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Jadi pusat informasi. Ini perbuatan orang-orang munafikin. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Wa irsadan. Nah, ini sebagai pengintai, sebagai pengawas, perwakilan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dari sebelum mereka. Dalam keadaan mereka bersumpah, wala yahlifun in aradna illa al-husna. Kami tidak menginginkan perbuatan ini kecuali kebaikan. Coba. Secara zahir mereka mengatakan tujuan kami baik. Tujuan kami mendirikan masjid. Tujuan kami adalah kaum muslimin salat. Itu zahir dari ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka. In aradina illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pendusta. La taqum fihi abadan. Jangan kamu salat di masjid itu. Waktu itu mereka hendak mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri salat di masjid ini. Turun firman Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang makar orang-orang munafik. Jangan kamu sholat di masjid tersebut. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas dasar taqwa, yaitu Masjid Quba. Sebagian ahli tafsir mengatakan Masjid Nabawi. Itu lebih berhak engkau menegakkan sholat di dalamnya. fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Walhasil dari ayat ini menunjukkan bahwa sifat orang-orang yang menampakkan seolah-olah dia berbuat kebaikan, seolah-olah dia menasihati, tapi dalam dirinya bertujuan untuk merusak, menjatuhkan, menyebarkan aib, ini termasuk di antara sifat al-munafiqin. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzabi wa lahum adzabun alim. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang berbangga, mereka merasa senang dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan, dan mereka senang untuk mendapatkan pujian dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka mendapatkan sebuah tempat yang aman dari azab, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wa hadhihi al-ayatu nazalat fil yahud, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Sa'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai fa katabuhu wa akhbaruhu bighairihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka sembunyikan sesuatu itu. Yang mereka beritakan yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui. Ini orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi temannya munafiqin. Mereka menyembunyikan jawaban yang benar, lalu menampakkan selain dari apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad arauhu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu, dan mereka pun menampakkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah memberitakan, mereka telah menjawab sesuai dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, padahal mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka tampakkan yang berbeda dari apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastahmadu bidzalik alaihi, lalu mereka minta agar dipuji terhadap apa yang menjadi jawaban mereka. Senang dipuji, senang untuk mendapatkan sanjungan. Mereka ingin agar Rasulullah memuji mereka, menyanjung mereka, senang mereka. Wa farihu bima utu, dan mereka pun bergembira, senang dengan apa yang telah mereka perbuat. Min kitmanihi, ketika mereka menyembunyikan sesuatu, tidak memberitakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sa'alahum anhu, dan mereka menyembunyikan jawaban yang benar dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kadzalika qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demikian yang diterangkan oleh Ibn Abbas berkaitan dengan ayat yang di atas. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang berbangga dengan apa yang mereka perbuat itu. Ketika mereka berdusta, menampakkan sesuatu yang berbeda yang ada di dalam diri mereka, dan mereka senang untuk dipuji, wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Mereka melakukan kejelekan tapi menampakkan seolah-olah berbuat kebaikan, ingin dipuji lagi, ingin dipuji. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab, jangan kau menyangka mereka selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan oleh Ibn Abbas, wa hadithuhu bidzalik mukharrajun fi sahihain. Hadis tentang penjelasan Ibn Abbas tentang ayat ini itu diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini penjelasan pertama tentang ayat ini. Penjelasan yang kedua, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة تخلفوا عنه. Bahwa ada beberapa orang-orang munafik, mereka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, berjihad, takhallafu anhu, maka mereka tidak mengikuti peperangan itu. Takhallaf, yani mereka tidak mengikuti peperangan. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka senang ketika tidak mengikuti peperangan khilaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perang, keluar untuk berjihad, maka mereka ini cari tempat-tempat untuk bisa bersembunyi agar tidak mengikuti pasukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi pada peristiwa Tabuk. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seluruh kaum muslimin yang tidak memiliki udzur untuk keluar menuju Tabuk. Istighfar 'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka keluar secara menyeluruh. Orang-orang munafik ini, kata orang kasar, cokong asin. Cari tempat-tempat untuk bersembunyi. Ya, ikut cari selamat. Ini kebiasaan orang-orang munafik. Ya. Sehingga ketika kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pulang dari peperangan sampai ke kota Madinah, dalam keadaan kaum muslim misalnya terkalahkan dalam peperangan itu atau mendapat musibah, mereka akan mengatakan, Allah, ana tidak ikut. Kalau ikut, ana juga bisa kena itu. Cidaku. Ya. Nah. Tapi ketika kaum muslimin meraih kemenangan, kata mereka, aduh, kenapa aku tidak ikut ya? Ketika kaum muslimin datang dengan membawa harta rampasan yang banyak, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'aziman. Alangkah inginnya aku bersama mereka, kenapa aku tidak ikut? Tujuannya karena dunia. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Allahumma musta'an. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk keluar berperang, sengaja memang, sengaja takhallaf, tidak mengikuti peperangan, lalu mereka merasa senang, riang gembira karena menyelisih Rasulullah. Fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tadaru ilaihi wa halahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari peperangan, maka mereka pun minta maaf, cari-cari uzur, afan ya Rasul, ana tidak mengikuti peperangan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Jurusnya jurus afwan. Jurus pertama. Jurus kedua, halafu. Sukanya bersumpah-sumpah. Wallah, wallah. Ana tidak maksud meninggalkan peperangan. Tapi ana begini, ana begini, ana begini, macam-macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka. Ya sudahlah. Sudahlah. Ada tiga sahabat yang mereka tidak mengikuti perang Tabuk, namun mereka bukanlah orang-orang munafik. Mereka jujur. Mereka terang-terangan menyatakan kesalahannya, tidak punya udzur. Mereka sampaikan itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun berhak mendapatkan hukuman. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah ibn Rabi'ah, tiga sahabat ini. Ya, akhirnya dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari 40 malam. Dihajar, tidak boleh dijawab salamnya, tidak boleh diajak ngobrol, istrinya diperintahkan untuk berpisah dengannya. Yani subhanallah. Sampai kata Ka'ab bin Malik, dunia yang demikian luas terasa sempit bagiku. Daqat 'alayya al-ardu bima rahabat. Nah, tapi orang-orang munafik selamat dari hukuman. Kenapa? Nanti tunggu akibatnya di akhir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat para sahabat yang mereka jujur dengan ucapannya, dan Allah Azza wa Jal menyiapkan bagi orang-orang munafik azab. Innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar. Wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Ya. Saya sebenarnya ingin ikut perang, tapi gini. Supaya orang menganggap, oh sebenarnya dia ini pemberani gitu. Tapi karena ada sesuatu, akhirnya dia tidak mengikuti peperangan. Fanazalat hadhihi al-ayat. Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi al-khisal khisalul yahudi wal munafiqin. Perangai-perangai semacam ini adalah perangainya kaum Yahudi dan orang-orang munafik. Wa huwa ay yudhhiral insana fiz zahir qawlan aw fi'lan. Yaitu ketika seseorang menampakkan secara zahir ucapan atau perbuatan seakan-akan dia menginginkan kebaikan. Wa huwa fi surati allati azharahu 'alayha hasan. Maka dalam penggambaran secara zahirnya baik. Wa maqsuduhu bidzalika at-tawassulu ila gharadin fasidin. Akan tetapi tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang rusak. Fayahmaduhu ala man ma azharahu min dzalika al-hasan. Maka dia pun memuji. Orang memujinya atas apa yang dia nampakkan dari kebaikan itu. Padahal dalam hatinya menyimpan keburukan. Wa yatawassalu huwa bihi ila gharadhihi al-fasid alladhi huwa abtanahu. Dan dia ingin mencapai kepada sebuah tujuan yang rusak yang dia simpan di dalam hatinya. Wa yafrahu bihamdihi ala dhalika alladhi adhhar annahu hasan wa huwa fil batini sayyi. Dan dia berbangga, dia merasa senang dengan pujian yang diberikan kepadanya atas apa yang dia nampakkan seolah-olah itu kebaikan, namun di dalam batinnya itu adalah kejahatan. Wa ala tawassulihi fil batin ila gharadhihi sayyi. Dan atas apa yang menjadi tujuannya di dalam batinnya kepada sebuah maksud yang buruk, sebuah keinginan yang jahat. Fatatimmu lahul faidah wa tunaffadhu lahul hilatu bihadzal qida', sehingga dia pun mendapatkan faedah sempurna dan berjalan penipuan yang dia lakukan dengan cara tersebut. Wa man kanat hadhihi sifatahu fa huwa dakhilun fi hadhihi al-ayati wa la budda. Barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka dia termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti apa yang disebutkan beliau, wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al-'adzab. Siapa saja yang seperti ini perangainya, dia termasuk ke dalam ayat ini. Kalau dia bukan Yahudi, maka dia munafik. Kalau dia bukan munafik, maka berarti dia mengikuti jalan dan langkahnya orang-orang munafik dan Yahudi. Fahuwa mutawa'adun bil adabil alim. Maka dia diancam dengan azab yang pedih. Walahum azabun alim. Wa mithalu dhalik. Maka di sini beliau menyebutkan permisalan. Ayuridal insanu dhamma rajulin wa tanaqqusahu wa idhara aibihi liyanfira an-nasu anhu imma mahabbatun liida'ihi li'adawatihi aw makhafatuhu min muzahamatihi 'ala malin أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. Kata beliau, permisalannya ketika seseorang ingin mencela orang tertentu, mencelanya, menyebutkan aib dan kekurangannya, menampakkan aibnya agar manusia meninggalkannya, orang lain meninggalkannya. Imma mahabbatun li'ida'ihi li'adawatih. Apakah karena dia senang untuk menampakkan permusuhan kepada orang tersebut? Aw makhafatuhu min muzahamati, atau dia ada perasaan khawatir orang ini kalau tidak disebarkan aibnya maka dia akan menjadi penyaing bagi saya. Dia takut ada penyaing, ada pesaingnya. Pesaing untuk merebut alamalim, harta tertentu. Ya, dia lihat dagangan saudaranya itu kok laku keras. Kok dagangan saya kurang laku padahal yang dijual sama. Sama-sama penjual herbal. Misalnya. Tapi kok itu laku sekali? Ini saya harus membuat orang meninggalkannya. Ya, maka disebarkan. Macam-macam. Itu orang begini, itu orang begitu, dan seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, kadang terjadi hal seperti ini. Ya. Misalnya, ada warung bakso laris. Yang lain kurang pelanggan. Gimana caranya agar membuat para pelanggan itu lari meninggalkan warung yang laris itu? Maka disebarkan isu. Itu baksonya ada campuran tikusnya. Hah? Ada campuran tikusnya, ada campuran keringatnya. Hah? Itu yang membuat tambah enak. Ada tambahan kecoaknya. Ada lagi yang mengatakan itu celana kolornya dimasukkan di dalam. Hah? Sehingga diaduk itu makanya tambah enak rasanya. Orang dari satu lisan-kelisan yang berpindah menyebar, akhirnya orang meninggalkan. Itu terjadi ya kawan, terjadi subhanallah. Ya. Ketika ada isu-isu bakso tikus itu, sebelum ada isu ini di Balikpapan ada warung bakso larisnya luar biasa, laris. Ya. Simpang tiga itu. Nah, kalian pernah ke Balikpapan tahu. Laris. Awal dibuka siang hari, itu orang subhanallah berjubel datang. Ya. Memang enak. Rasanya itu lain daripada yang lain. Itu pertama. Dan cepat saji. Begitu datang, paling sesaat. Karena dia sudah menyiapkan. Sudah siap. Tinggal di apa, ditumpahkan kuahnya. Jadi sudah dicampur. Tumpahkan kuah, masukkan pentolan, sudah langsung dalam waktu berapa detik kita duduk sudah tiba bakso siap untuk disantap. Bergantian orang datang. Kadang sampai antri karena tidak ada tempat duduk. Belum lagi yang dibungkus-bungkus itu sudah disiapkan. Ya, dan tidak membuka cabang, tertulis tidak membuka cabang. Muncul isu ini, isu bakso tikus mulai terpengaruh. Ya orang-orang mungkin ketakutan dulu, jangan-jangan. Nah, akhirnya untuk meyakinkan para pelanggan bahwa ini asli daging sapi, buat tulisan besar di depan warung itu, bakso asli daging sapi. Tetap juga akhirnya orang meninggal. Sekarang tutup. Ini bahayanya fitnah ya kawan. Nah, Allah musta'an. Itu salah satu contoh saja dari sekian banyak kejadian. Tujuannya apa? Hasad. Memang ingin menjatuhkan. Kenapa? Karena mungkin menjadi pesaingnya dalam urusan harta, auriyasatin atau kepemimpinan. Kepemimpinan. Apa yang kita saksikan setiap acara pilkada, wah, saling menjatuhkan. isu-isu disebarkan sampai kadang-kadang mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya tujuannya adalah politik. Oh, itu si fulan membenci Islam. Membenci Islam supaya tujuannya agar kaum muslimin tidak memilihnya. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi yang sebelumnya tidak muncul jadi muncul. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu. Menginginkan kekuasaan. Ingin menjatuhkan lawan politiknya misalnya. Ini terjadi. Au ghairi dzalik, atau tujuan-tujuan yang lain, minal asbabil madzmumah, dari sebab-sebab yang tercela. Fala yatawassalu ila dzalika illa bi idhhari at-ta'n fihi bi sababin diniyyin. Maka dia tidak mampu untuk mencapai tujuan itu, menjauhkan manusia darinya, kecuali dengan menampakkan celaan terhadapnya dengan sebab agama. Dengan sebab agama. Itu subhanallah terjadi ya kawan. Berusaha untuk dirusak kehormatannya. Wah ya, itu kerjanya cuma main-main perempuan misalnya. Wah itu orangnya begini, orangnya begitu, dan seterusnya. Tujuan menjatuhkan agar tidak dipilih. Agar berkurang pesaingnya untuk meraih sebuah kedudukan. Misal, ayyakuna qad radda qawlan dha'ifan min aqwali alimin masyhur, fayushi'u baina man yu'azzimu dhalikal alim. Contoh lagi diperjelas oleh beliau, kaitannya dengan agama. Seseorang membantah sebuah ucapan yang lemah dari pendapat-pendapat seorang alim yang masyhur. Seorang alim masyhur, dia dikenal, popularitasnya masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, mereka memuliakannya, mereka menghormatinya. Maka dia cari pendapat-pendapat lemahnya, lalu dia sebarkan. Fayushi'u, dia sebarkan di tengah-tengah orang yang mengagungkan alim tersebut. Anna fulanan yubghidu hadzal alim wa yadhummuhu wa yat'anu alayhi, bahwa si fulan ini membenci alim si fulan. Ya. Kenapa kamu harus ikut si fulan? Dia itu benci kepada Imam Syafi'i misalnya, atau benci kepada Imam Ahmad. Hati-hati. Maka dia pun mencelanya. Ya. Dia sebarkan berita itu bahwa orang ini tidak senang kepada alim fulan. Dia mencelanya. Fayaghurru bidzalika kullaman yu'adzimu, sehingga membuat tertipu setiap orang yang sebelumnya mengagungkan dan memuliakan alim ini. Seperti perbuatan ahlul hawa, ahlul bidah. Oh, Syekh Al-Albani itu ada pemahaman murji'ah. Ada pemahaman murji'ah. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan. Untuk menjauhkan kaum muslimin dari ilmunya. Dari keutamaan yang dia miliki. Oh, Syekh bin Baz, Syekh Nusaymin itu hanya ngerti dalam urusan haid nifas, enggak ngerti masalah jihad. Seperti ucapannya, jihadiyun, Al-Qaidah, ISIS dan yang semacamnya. Enggak ngerti masalah jihad. Masalah realita mereka enggak ngerti. Atau yang mengatakan Syekh Rabi itu ada pemahaman khawarij padanya. Dan yang semisal dari ucapan-ucapan buruk ini, tujuannya adalah untuk menipu setiap orang yang memuliakan dan mengagungkan para ulama tersebut. Wa yuhimuhum anna ba'dha hadar anna na'am. ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب. Dan mengesankan kepada mereka, orang-orang yang memuliakan alim tersebut, bahwa membenci, ya, membenci orang yang membantah ini dan menyakitinya, termasuk di antara amalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kenapa? Li'annahu dzabbun an dzalikal 'alim. Karena sebenarnya dia ingin membela alim yang dibenci oleh alim tersebut. Jadi penampakannya membela ulama. Nah, itu. Penampakannya. Wa daf'ul adza anhu, dan untuk menolak orang-orang menyakitinya. Wa dzalika qurbatun ila Allah azza wa jalla wa ta'ala. Membela ulama, melindungi ulama, membela orang menyakiti ulama adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan. Fa yajma'u hadzal mudhhir linnushhi baina amrayn qabihain muharramain. Maka orang yang seolah-olah menampakkan nasihat ini itu menggabungkan dua perkara yang buruk yang kedua-duanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahadihima, yang pertama, ayahmila radd hadha al-'alim al-qawl al-akhar 'ala al-bughd wat-ta'n wal-hawa wa qad yakunu innama aradahu bihi an-nushha lil-mu'minin wa idhara ma la yahillu lahu kitmanu. Ini yang pertama, bahwa dia membawa bantahan alim ini. Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa para ulama saling membantah itu biasa, paham kan? Selama bantahan itu dibangun di atas prinsip ilmiah, menerangkan kebenaran, menjauhkan kaum muslimin dari sebuah kesalahan yang menyebar, maka itu nasihat, itu terpuji. Nah, tapi orang ini bertujuan untuk menjatuhkan alim yang membantah alim yang lain, pendapat alim yang lain. Dia ingin mengarahkan bahwa tujuan bantahan ini adalah untuk membenci ulama itu, untuk mencerca ulama tersebut. Dia melakukannya karena hawa nafsu. Padahal boleh jadi alim ini melakukan itu adalah untuk menasihati kaum mukminin dan untuk menampakkan sesuatu yang tidak boleh disembunyikan. Karena menyembunyikan ilmu yang diketahui dan tidak menyampaikannya kepada kaum mukminin termasuk di antara bentuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Man su'ila 'an 'ilmin fa katamahu uljima yawm al-qiyamah bi lijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia sembunyikan, dia tidak menampakkannya, dia tidak menerangkannya, maka dia akan diberi kekang, tali kekang dari kekang api neraka, disiksa sebesar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat wal-huda, dari penjelasan-penjelasan, dari hidayah, yakni barahin, ayat-ayat, dalil-dalil, min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab, setelah kami menerangkannya di tengah-tengah manusia yang terdapat di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang melaknat. Tidak diperbolehkan menyembunyikan ilmu. Maka alim ini dia melakukan sesuatu yang wajib, menjelaskan sebuah kesalahan, tapi tidak mencerca, tidak merendahkan. Lalu datang orang ini yang seolah-olah menampakkan untuk menasihati, menyebarkan bahwa tujuan orang ini mencerca, tujuan orang ini merendahkan, maka dia melakukan perkara yang haram. Wa tsani, yang kedua, ayyudhhirat ta'na 'alayhi liyatawassal bidzalika ila hawa wa gharadhihi al-fasid fi qalbin nushhi wa dhabbi 'an ulama'i syar'i. Bahwa dia menampakkan cercaan kepada alim yang tujuannya untuk menasihati tersebut agar dia bisa mencapai sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan tujuannya yang rusak dalam bentuk nasihat dan membela ulama syariat. Coba perhatikan perbedaan antara dua keadaan. Alim si A misalnya, dia membantah sebagian pendapat para ulama dengan ilmiah, dengan penuh adab. Itu kebaikan, iya kan? itu nasihat. Dia telah berbuat kebaikan, dia telah menjalankan amanah, menyampaikan ilmu. Tapi si B, B ini ingin menjatuhkan si A, ingin mencerca si A, ingin agar orang-orang yang mencintai si A meninggalkannya. Tapi dalam bentuk nasihat. Oh, tujuan orang itu untuk mencela para ulama. Ya, maka dia seolah-olah menampilkan bentuk pembelaan kepada ulama. Namun pada hakikatnya, ta'ir. Hati-hati. Ini sifat orang-orang munafik. Bimithli hadihil makidah, kana zulmu bani Marwan wa atba'ihim yastamiluna an-nasa ilayhim وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. Dengan cara makar yang seperti ini, inilah yang dilakukan dari kezaliman Banu Marwan, dari Banu Umayyah dan para pengikut mereka, untuk menarik hati manusia kepada mereka dan untuk menjauhkan hati-hati mereka dari orang-orang yang mulia, dari Ahlul Bait, dari Ali bin Abi Thalib, dari Al-Hasan, dari Al-Husain dan keturunan mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ada sebagian mereka dari kalangan Nawasib, orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Naam, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali, cinta kepada Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, tapi yang dimaksud oleh beliau adalah kaum Nawasib, pembenci Ahlul Bait. Ya, menyebarkan berbagai macam fitnah terhadap Ali, terhadap Al-Hasan Al-Husain. Termasuk di antara mereka adalah perbuatan kaum Syiah. Syiah menampakkan kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, namun pada hakikatnya perbuatan mereka, sikap-sikap mereka merendahkan kedudukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lamma qutila Utsman radhiyallahu an lam tara al ummatu ahqqa min Ali radhiyallahu an. Ketika terbunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, maka umat tidak melihat ada yang lebih berhak untuk menjadi khalifah dari Ali radhiyallahu an bil amr, terhadap perkara ini, maksudnya perkara khilafah. Fa bay'uhu, maka kaum muslimin pun membaiat Ali radhiyallahu an. Fatawassala man tawassala ila tanfir anhu, maka ada orang-orang yang berbuat, yang melakukan sesuatu dengan tujuan menjauhkan kaum muslimin tanfir dari Ali bin Abi Thalib. Bi an azhara ta'zima qatlihi Utsman wa Qubh, di mana mereka ini menampakkan besarnya urusan terbunuhnya Utsman dan buruknya perkara ini. Wa huwa fi nafsi amri kadzalik, memang demikian kata beliau. Memang benar, itu perkara besar itu. Terbunuhnya Utsman adalah perkara besar. Lakin dhumma ila dzalika anna al-mu'allif ala qillatihi. Na'am. والساعي فيه هو علي رضي الله تعالى عنه. أنتم di situ apa tulisannya? Hah? Iya, قتله. Makanya kok قلته kok enggak benar ini. Nah. أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه. Tapi ditambah. Terbunuhnya Utsman sesuatu yang besar kan? Iya. Musibah yang besar menimpa kaum muslimin. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menambah berita fitnah. Bahwa yang menyusun kekuatan untuk membunuh Utsman dan yang ikut melakukan pembunuhan Utsman adalah Ali radhiyallahu anhu. Wah, ini bahaya kan? Wa hadza kadzibun wa buhtun. Ini adalah dusta dan kebohongan. Terbunuhnya Utsman jelas itu perkara yang musibah menimpa kaum muslimin. Tapi mereka manfaatkan fitnah ini. Mereka manfaatkan fitnah ini. Apa kata mereka? Terlibat itu. Ali bin Abi Thalib terlibat itu dalam pembunuhan. Kenapa dia tidak menangkap para pembunuh Utsman? ini fitnah. Wa kana Ali yahlif wa yughallidhu al-halifa ala nafi dhalik. Ali sampai bersumpah, wallah saya tidak terlibat, saya tidak melakukan. Nah, bahkan sampai sumpah yang ghalid, sumpah yang kuat gitu. Wa huwa shadiqul bar fi yaminihi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang jujur, yang benar dalam sumpahnya radhiyallahu anhu. Falamma azharu dhalik tafarraqat qulubu katsirin mimman la khibrata lahu bihaqaiqil umuri an Ali radhiyallahu anhu. Ketika mereka menampakkan ini, menyebarkan fitnah ini, menuduh Ali radhiyallahu anhu, akhirnya terpecahlah hati-hati sekian banyak mereka yang tidak mengetahui hakikat perkara ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka meninggalkannya. Wa badaru ila qitalihi diyanatan wa taqarruban. Mereka bersegera untuk memerangi Ali karena agama, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui ya ikhwan bahwa fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, baik peristiwa perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha, Talha, Zubair, atau dalam peristiwa perang Siffin, ini ada tiga jenis manusia. Yang pertama, mereka yang bersama Ali radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang tetap mendukung Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan berada di barisan Ali radhiyallahu anhu, dan mereka ini berada di pihak yang benar. Yang kedua, yang bersama Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair, mereka para sahabat yang mulia, dan bahkan telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sebagai ahli jannah. Atau yang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk sahabat yang mulia dan menyelisih Ali bin Abi Thalib karena ijtihad, dan masing-masing dari mereka mendapatkan pahala. Yang wajib bagi kita tidak menyentuh kehormatan satupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitnah yang terjadi di antara mereka. Tapi ada pihak yang ketiga. Nah, ini ahlul fitnah. Mereka inilah yang mengobarkan peperangan. Mereka inilah yang menyusup baik ke dalam barisan Ali atau ke dalam barisan Muawiyah untuk menyulut peperangan terjadi di antara mereka. Maka mereka ini ahlul fitnah, mereka ini berbahaya. Seolah-olah ucapannya itu benar. Kami menuntut atas pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu. Bagus, tidak ada masalah. Nah, tapi perhatikan juga kondisi khilafah ketika itu. Nah, bukan berarti Ali bin Abi Thalib tidak ingin menyelesaikan urusan tersebut, tapi kondisi negara dalam pandangan beliau masih belum memungkinkan. Walhasil, di antara sahabat terjadi khilaf, namun di antara mereka ada ahlul fitan, menyemburkan api fitnah yang menyulut terjadinya peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan yang setelah mereka. Ali bin Abi Thalib telah bersumpah tidak melakukan hal tersebut. Namun mereka menyulut fitnah. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib karena agama dengan alasan pendekatan diri kepada Allah. Thumma ila qitali auladi, lalu memerangi keturunannya. Wa ijtahada ulaika fi idhari dhalik wa isha'atihi 'ala al-manabir fi ayyamil jum'ah wa ghairiha min al-majami'il 'azimah. Mereka-mereka ini itu bersungguh-sungguh untuk menampakkan hal tersebut, permusuhannya kepada Ali, menyebarkannya di atas mimbar-mimbar pada hari-hari Jumat atau yang lainnya di al-majami' al-'azimah, di masjid-masjid besar, ya, di masjid-masjid agung yang ada di negeri-negeri tersebut. Hatta istaqarra fi qulubi atba'ihim anna al-amra 'ala ma qalu, sehingga menjadi kuatlah di dalam hati-hati para pengikut mereka bahwa perkara ini seperti apa yang mereka ucapkan. Alilah yang menjadi sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa anna bani Marwan ahaqqu bil amri min Ali wa waladihi liqurbihim min Utsman, bahwa Banu Marwan itu lebih berhak untuk menjadi khilafah. Coba akhirnya apa ujung-ujungnya? Dunia. Menjauhkan kaum muslimin dari Ali ternyata ada tujuan tertentu untuk mencapai dunia. Dan diterangkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa itu kebiasaan mereka, Khawarij. Bahasanya bahasa penguasa zalim, penguasa telah kafir, penguasa telah melakukan ini dan itu. Namun tujuan mereka pada hakikatnya adalah at-tawassulu ila ma yahwahum minad dunya. Ingin mencapai sesuatu dari kehidupan dunia, itu keinginan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih berhak daripada Ali. Mereka lebih berhak, demikian pula keturunannya karena kedekatan mereka dari Utsman bin Affan. Wa akhdhihim bi tha'ri, dan mereka berhak untuk melakukan pembalasan dendam atas kematian Utsman radhiyallahu anhu. Fa tawassalu bidzalika ila ta'lifi qulubin nasi 'alaihim, maka mereka pun sampai kepada kemampuan untuk menyatukan atau mendekatkan hati-hati manusia kepada mereka, kepada Banu Marwan. Wa qitalihim li Aliin wa waladihi min ba'dih, dan hingga mereka memerangi Ali dan keturunannya setelah Ali radhiyallahu anhu. Wa thabata bidzalika lahumul mulk wastawthaqa lahumul amru, sehingga mereka pun memegang kendali kekuasaan dan mereka punya memegang urusan-urusan negara tersebut. Wa kana ba'dhum yaqulu fil khalwah liman yathiqu ilayhi kalaman ma'nah lam yakun ahadun min as-sahabati akfa an Utsman min Ali. Fayuqalu lahu lima yasubbunahu idhan fayaqulu innal mulka la yaqumu illa bidzalik subhanallah. Kata beliau, wa kana ba'dhum, ada sebagian mereka, yaqulu fil khalwah, di tempat-tempat yang sepi, dia menyampaikan ucapannya kepada seseorang yang dia percaya kepada orang itu. Akhirnya dia sampaikan. Apa kata dia? Sebenarnya di kalangan para sahabat tidak ada yang lebih pantas untuk menggantikan kedudukan Utsman radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah kecuali Ali. Tidak ada yang lain. Terang-terangan dari Banu Marwan. Dia tahu itu, bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah. Lalu dia pun ditanya, lima yang sembunah itu, lalu kenapa mereka mencela Ali? Kenapa? Maka dia mengatakan, sesungguhnya kekuasaan tidak bisa tercapai kecuali dengan itu. Hati-hati ya kawan, politik ini. Ini bahasa politik, sampai sekarang antum lihat ini. Nah, khususnya kalau sudah acara pilkada, saling menjatuhkan, saling merusak kehormatan. Alhamdulillah. Wa muraduhu annahu laula tanfiru qulubin nas an Ali wa waladihi wa nisbatuhum ila dhulmi Utsman lama malat qulubun nas ilaihim. Tujuannya adalah kalau tidak dengan cara menjauhkan hati-hati manusia dari Ali, dari anaknya, dan menisbatkan bahwa mereka orang-orang yang zalim, yang telah menzalim Utsman, maka hati-hati manusia tidak mampu mereka rekrut, tidak mampu mereka mereka jadikan sebagai penguat mereka, pendukung mereka. Lima alimuhum min sifatihimul jamilah wa khasaisihimul jalilah, karena mereka mengetahui sifatnya Ali, sifatnya Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhum adalah sifat-sifat yang indah dan perangai-perangai yang sangat agung, yang mulia yang mereka miliki. Fakanu yusri'un ila mutaba'atihim wa muwai'atihim fayazulu bidzalika mulku bani umayyah wansarif wa yansarifun nasu an ta'atihim. Maka mereka pun bersegera untuk mengikuti Ali dan membaiat Ali dan keturunannya, sehingga ketika itu hilanglah kekuasaan Bani Umayyah karena tetap Ali bin Abi Thalib di baiat ketika itu. Ya, mereka tidak terpengaruh dengan isu-isu fitnah tersebut yang mendiskreditkan Ali radhiyallahu anhu. Wa yansarifun nasu an ta'atihim, dan manusia pun berpaling untuk mentaati orang-orang yang menimbulkan fitnah tersebut. Lalu berkata Al-Hafiz rahimahullah ta'ala faslun, ini pasal yang terakhir, fiman asabahu adhan wa makr. Nah, sekarang ini pasal berkaitan dengan orang yang disakiti, orang yang dibuat makar terhadapnya. Apa yang harus menjadi sikapnya ketika ada orang memfitnahnya, ada orang yang menyebarkan kejelekan dan keburukannya, apa yang harus dia lakukan? Anna alaihi ayasbir, yang wajib bagi dia adalah bersabar. Wa anna tamkina sayakunu lahu ba'da sabrihi, bahwa kekokohan itu akan menjadi miliknya apabila dia bersabar setelah itu. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, serahkan kepada Allah. Iya kan? Ada orang menyebarkan keburukan, ada orang yang mencerca kita, ada orang ingin merusak kehormatan kita. Serahkan kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin bahwa Allah yang akan menyingkap aibnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermalukan dia meskipun dia tinggal di dalam rumahnya. Biarkan. Nah, wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik pasti dirasakan orang bertakwa. Wa man yali bi syai'in min hadzal adha wal makr, barang siapa yang man buliya bi syai'in min hadzal adha wal makr, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari gangguan atau tipu daya tersebut, falyattaqillah, maka solusinya apa? Bertakwa kepada Allah. Jangan menjauh dari ketaatan kepada Allah. Wa yasta'inu bihi wa yasbir, dia memohon pertolongan Allah dan bersabar. Fa innal aqibata littaqwa, akibat yang baik bagi orang bertakwa. Kadzalika kama qala ta'ala ba'da an qassa qissata Yusuf wa ma hasala lahu min anwa'il adha bil makr wal mukhada'ah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan kisah Nabiullah Yusuf dan apa yang beliau alami dari berbagai macam gangguan, makar dan tipu daya. Apa kata Allah? Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, demikianlah kami mengokohkan untuk Yusuf di muka bumi. Berbagai macam cobaan semenjak beliau kecil. Ya, cobaan yang bertubi-tubi. Dijual pada orang lain, dilempar ke sumur. Lalu saudara-saudaranya ini berdusta di hadapan ayahnya bahwa dia dimakan serigala, padahal dilempar ke sumur. Kemudian setelah itu dijadikan sebagai budak, dijual kepada kafilah. Lalu kemudian dibawa ke perkotaan, ke Mesir. Nah, dan dijadikan sebagai budak pelayan di sana. Lalu menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang telah kita ketahui, sampai di penjara. Dan itu prosesnya bertahun-tahun loh. Iya kan? Beliau bersabar, beliau mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan berbagai macam keutamaan dan kelebihan. Beliau sebagai seorang nabi, beliau diberikan kelebihan sebagai ahli takwil mimpi. Akhirnya diangkat sebagai seorang terpercaya di kerajaan tersebut. Subhanallah, itu prosesnya lama. Dia bersabar sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekokohan dalam kedudukan beliau di dunia sebelum di akhirat. Jadi seorang itu jangan putus asa ketika dia disakiti, ketika dia disebarkan aib, ketika dia direndahkan. Kenapa kok Allah tidak membalas-balas mereka ya? Kenapa kok mereka tetap hidupnya anteng-anteng saja? Kenapa kok saya begini? Kenapa saya begini? Jangan. Semua itu butuh proses. Siapa yang mendapatkan batunya ketika dia sempat mengucapkan kepada seseorang, ya muflis, hai orang yang bangkrut, lalu dia mendapatkan akibatnya. Setelah 40 tahun kemudian dia bangkrut, hutang bertumpuk yang menyebabkan dia masuk penjara. Siapa itu? Hah? Masih ingat atau masih lupa? Baru saja kok. Hah? Pagi tadi kalau tidak salah ya. Baru pagi tadi. Siapa itu? Hah? Bagian akhir pasal pada poin yang terakhir. Pada pembahasan terakhir. Boleh lihat kitab. Kalau sudah lihat kitab, tidak mengetahui jawaban sudah keterlaluan. Hah? Muhammad ibn Sirin. Rahimahullah. Coba. Muhammad ibn Sirin, imam. Rahimahullah. Artinya, ya, roda dunia ini berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Siapa yang berbuat, dia akan menanggung akibatnya. Cepat atau lambat. Yang wajib bagi seorang yang disakiti, yang wajib bagi seorang yang dizalimi, kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabar dengan kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa qala ta'ala hikayatan anhu annahu qala li ikhwanihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang Yusuf, bahwa beliau mengatakan kepada saudara-saudaranya, ana Yusuf wa hadha akhi. Ini setelah beliau menjadi seorang dipercaya di kerajaan. Aku Yusuf, ini saudaraku. Qad manna Allahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan anugerah itu kepada kami. Kenapa? Ini. Innahu man yattaqi wa yasbir. Innahu man yattaqi wa yasbir. Bahwa orang yang bertakwa dan bersabar, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat kebaikan. May yattaqi wa yasbir, ya akhwan. Taqwallah dan sabar. Ini kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wa qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam wa ma hasala lahu wa liqaumihi min adha fir'aun wa kaidih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman menerangkan tentang kisah Musa alaihissalam dan apa yang beliau alami dan dialami oleh kaumnya dari gangguan Fir'aun dan tipu dayanya. Qala liqaumihi, maka Musa mengatakan pada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Sama. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabarlah kalian. Jadi kalau ada orang merasa dia dizalimi, dia disakiti, disebarkan aib, ya, dicerca, dicela, direndahkan, ista'inu billahi wasbiru. Mohon pertolongan kepada Allah dan sabar, sabar. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Akibat yang baik itu dirasakan oleh orang-orang bertakwa. Waqad akhbar Allah Ta'ala annal makra ya'udu wa baluhu ala sahibih. Allah Azza wa Jalla telah memberitakan bahwa makar ya'udu wa baluhu ala sahibih. Akibat dari makar tersebut akan kembali kepada pemilik makar itu. Waqala Ta'ala wa la yahiqul makru sayyi illa li ahli illa bi ahli. Dan tidak akan kembali makar yang buruk itu kecuali kepada pemilik makar itu. Dialah yang akan merasakan akibatnya. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Demikianlah kami telah menetapkan pada setiap kampung itu ada akabir mujrimin. Mujrimin. Meskipun mereka orang-orang tersohor, orang-orang besar, tapi mereka adalah orang-orang mujrim. Wal waqi'u yashhadu dzalik. Realita membuktikan hal itu. Sering kita mendapati, ya, ada orang-orang yang dahulu berbuat zalim, suka menyakiti orang lain, setelah itu hidupnya benar-benar sengsara. Ya. Saya diceritakan ada seorang Waktu itu saya diperlihatkan, dia itu nongkrong di salah satu emperan masjid. Ustaz, kamu lihat itu orang? Iya, kenapa dia? Jadi orangnya itu hitam, jelek, orang terlantar, terlantar, ya. Dengan ya seperti orang yang tidak waras. Orang ini mengatakan itu orang dulu. Dulu berapa tahun yang lalu dia ini orang tampan sekali wajahnya. Orang ganteng, putih. Tapi dia punya kebiasaan suka menyakiti orang, suka mukul orang, ya, suka mencemooh kalau ada orang lewat itu diganggu, orang tersakiti olehnya. Nah, subhanallah, jadi seperti itu. Hukuman dari Allah di dunia sebelum di akhir. Wallahu musta'an. Wal waqi'u yashhadu bidzalik. Realita itu membuktikan hal tersebut. Fa inna man sabara akhbaran nas, siapa yang meneliti, memperhatikan berita-berita yang terjadi di tengah-tengah manusia, wa tawarikhal alam dan sejarah-sejarah yang ada di dunia ini, waqafa min akhbari man makara bi akhihi fa ada makruhu alayh, maka dia akan melihat dan mengetahui adanya berita-berita orang yang ketika dia membuat makar kepada saudaranya, maka makar itu akan kembali kepadanya. Wa kana dhalika sababan li najatihi wa salamatihi 'ala al-ajab al-ujab. Dan justru itu menjadi sebab orang yang dibuat makar ini, orang yang disakiti ini selamat. Itu menjadi sebab kesuksesannya, keselamatannya. Memang ini merupakan sebuah hal yang menakjubkan. Walau dzakarna ba'dha ma waqa' min dhalik la tala al-kitab wa tas'a al-khitab. Kalau seandainya kita menyebutkan itu semua, akan panjang kitab ini dan akan semakin melebar pembahasannya. Wallahul muwaffiqul shawab, dan Allah azza wa jalla memberi taufik pada kebenaran. Wa alaihi qasdus sabil, dan di atas taufik dari Allah seorang berjalan di atas jalan yang benar. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan risalah, penjelasan risalah al-farqu baina an-nasihati wa at-ta'ir pada tanggal 27 Rabi' al-Thani pada tahun 1438 Hijriah. Alhamdulillah, berapa pertemuan? 5 pertemuan. Baik, sampai di sini, kawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari pertemuan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.